رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdurrahman ibn Hasan Al-Syekh rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Kita masih pada ayat wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Telah lalu penjelasan dua makna atau penafsiran dari ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih cintanya, lebih besar kepada Allah dibanding kecintaan musyrikin kepada andad, kepada berhala dan sesembahan mereka yang selain Allah. Atau makna yang kedua, bahwa musyrikin mencintai Allah namun mereka sekutukan, mereka juga mencintai selain Allah. Sementara mukminin, orang-orang yang beriman, jauh lebih besar cintanya kepada Allah dibanding cintanya musyrikin kepada Allah. Karena mukminin ikhlas dalam mencintai Allah, murni hanya kepada Allah, tidak mensekutukannya dengan yang lainnya. Maka kata muallif, wa kana syekhul Islam yurajjihul qawla al-awwal wa yaqul innama dhummu bi an syarraku bainallah wa baina andadihim fil mahabbah. Pendapat pertama ini yang dirojehkan oleh Syekhul Islam, dikuatkan, dan beliau jelaskan mereka dicela, musyrikin ini dicela karena mereka mensekutukan Allah dengan berhala dan sesembahan mereka yang selainnya dalam masalah cinta. Walam yukhlisuha lillah kamahabatil mu'minina lah. Musyrikin tidak memurnikan cinta mereka kepada Allah sebagaimana mu'minin memurnikan, mengikhlaskan cintanya hanya kepada Allah. Wahadihi taswiya al-madhkura fi qawlihi ta'ala hikayatan anhum wahum finnar. Anahum yaqulun li ahliyatihim wa andadihim wa hiya muhdaratun ma'ahum fil adzab. Makna ayat ini, yuhibbunahum ka hubbillah, karena mereka mempersekutukan Allah, menyamakan Allah dengan sesembahan yang lain yang mereka tuhankan, itu yang mereka sesali, sehingga di neraka dalam keadaan mereka diazab bersama, diazab bersama dengan sesembahannya semua. Mereka sesali sehingga Allah kisahkan tentang mereka, bagaimana mereka musyrikin ini mengatakan di surat Syu'ara, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, kata mereka, sungguh kami berada dalam kesesatan yang nyata, karena nusawwikum birabbil alamin, kami samakan kalian dengan Rabbul Alamin, Allah. Karena kami menyamakan kalian, kalian yang ini sesembahan-sesembahannya, Tuhan-Tuhannya, selain Allah. Karena kami menyamakan kalian dengan Allah, kami sungguh dalam kesesatan yang nyata. Dan yang disembah sekarang diazab, dihancurkan di neraka bersama mereka. Dan mereka lihat itu. Wa ma'lumun annahum lam yusawwuhum bi rabbil alamin fil khalqi war rububiyyah. Dan maklum adanya musyrikin tidak ada yang menyamakan sesembahannya dengan Allah dalam masalah penciptaan. Tidak ada. Dengan berbagai agama dan keyakinan mereka, tidak akan ada yang menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan mereka dalam masalah penciptaan. Tanya mereka, yang kalian sembah ini dengan berbagai nama dan bentuknya yang berbeda-beda, yang ini menuhankan ini menuhankan itu, ini tanya, menurut kalian, keyakinan kalian, ini yang kalian sembah, yang kalian agungkan, yang kalian sujud, yang kalian tunduk padanya, kalian tuhankan, dia yang menciptakan kalian, menciptakan leluhur kalian, bahkan umat manusia semua, menciptakan langit, bumi, bulan, matahari, pasti jawabannya tidak. Yakin, dan itu berita dari Allah SWT. Dalam masalah penciptaan gak ada yang menyekutukan Allah. Atau rububiyah, pengaturan alam semesta, penguasaan alam semesta. Mereka ini yang menghidupkan, karena ini rububiyah. Tuhan kalian ini, maaf, kalian yakini yang mematikan, memberi kehidupan, menerbitkan matahari, menenggelamkannya di sore hari, bulan, bintang, pengaturan alam semesta, jagat raya yang besar ini. Ini berhala-berhala kalian ini? Pasti jawabannya tidak. Maka dalam penciptaan, dalam rububiyah, gak ada satu musyrik pun yang menyamakan Allah dengan yang selainnya. Maka yang Allah sebutkan dalam syu'ara, penyesalan mereka di neraka, idh nusawwikum birabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, kami dalam kesesatan yang nyata, innama sawwuhum bihi fil mahabbati wa ta'zim. Yang disamakan itu masalah cinta dan pengagungan. Di sini, kemusyrikan mereka. Sebagaimana mereka mencintai Allah, mereka juga cinta kepada selain Allah. Ini yang dituhan-tuhankan ini. Sebagaimana mereka mengagungkan Allah, karena musyrikin juga mengagungkan Allah. Bahkan kalau di Arab sana dulu, sebelum diutusnya Rasul, hatta dalam talbiyah mereka agungkan Allah. Mereka haji. Musyrikin, golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, ya haji juga. Dan mereka talbiyah, mereka ucapkan labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, sama labbaika la syarika laka labbaik, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, engkau yang tiada sekutu bagimu. Hanya saja mereka tambah kemudian, illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma'amalak, kecuali sekutu-sekutu ini, Hubal, Lata, Uzza, Manat, kecuali sekutu-sekutu ini yang mereka tuhankan. Yang itu pun mereka katakan dalam talbiyahnya, itu pun engkau yang menguasai mereka. Mereka tidak punya kekuasaan sedikit pun. Karena bentuknya batu, pepohonan, kuburan yang disembah selain Allah ini. Perkataan musyrikin begitu dari semenjak dulu. Maka yang mereka sekutukan dalam ayat ini, yang mereka samakan penyesalan mereka, kenapa mereka samakan sesembahannya dengan Allah, persamaan di dalam cinta dan pengagungan. Dia agungkan Allah, dia muliakan Allah, dia juga muliakan sesembahannya. Dia juga agungkan Tuhannya selain Allah. Dia cintai Allah, dia juga cintai sesembahannya. Cinta ibadah yang ada dalam kalbunya. Cinta yang membawa pengagungan. Itu yang mereka sesali. Wahada aidan huwal adlul madhkur fi qawlihi ta'ala. Dan ini pula taswiyah, persamaan yang mereka sesali, atau di dalam ayat ini yuhibbunahum ka hubbillah, mereka cintai seperti mereka cinta kepada Allah, mereka agungkan Tuhan-Tuhannya seperti mereka agungkan Allah. Itu pula yang Allah sebutkan di dalam awal surat Al-An'am dalam firman-Nya, Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumat wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah karena kesempurnaannya, karena keagungannya, segala kenikmatannya. Allah yang menciptakan langit-langit, bumi, makhluk besar. Dan Allah pula yang menciptakan kegelapan dan cahaya, malam, siang, yang itu kemaslahatan makhluk. Mereka butuh malam, butuh gelap untuk mereka istirahat, capek dari kerja seharian. Mereka butuh siang, cahaya, matahari, panas untuk mereka bercocok tanam, bekerja, beraktivitas. Dan Allah yang ciptakan itu untuk mereka. Kemudian orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya, ya'dilun, menyamakan. Karena keadilan, makna asalnya musawa, menyamakan. Makanya orang dibilang adil kalau dia sama. Kamu kasih anakmu yang ini 1.000, ya kamu kasih yang satunya 1.000. Adil kamu. Adil yang terpuji. Sebagaimana kamu belikan yang ini sepeda, kamu belikan yang ini juga sepeda. Adil. Nah, mereka, orang-orang kafir ini disebut oleh Allah, mereka orang-orang kafir itu adil. Dalam artian menyamakan. Menyamakan siapa? Menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah. Manat, Uzza, Hubal, dan sesembahan mereka yang lainnya, semua namanya banyak. Kekufuran banyak aliran dan bentuk agamanya. Yang jelas mereka menyamakan, ya'dilun. Orang kafir itu menyamakan Allah dengan sesembahan yang selainnya. Sebagaimana mereka cintai Allah, mereka muliakan Allah, mereka agungkan Allah, mereka juga cinta kepada sesembahannya, mereka juga agungkan, mereka juga muliakan. Konteks ayat tentu celaan kepada mereka, dicela oleh Allah karena mereka menyamakan. Dan itu yang mereka sesali bahkan di akhirat, seperti dalam syu'ara tadi. Idh nusawwikum birabbil alamin. Ayat, kata Imam Baghawi rahimahullah, mencela mereka karena mereka enggak bersyukur, padahal segala kenikmatan dari Allah, Dan itu mereka tahu, bukan mereka enggak tahu. Maka disebut oleh Allah, Allah yang menciptakan langit, bumi, tempat kalian hidup. Allah yang jadikan gelap, malam, siang, cahaya. Allah yang jadikan semua itu untuk kalian. Yang seharusnya kalau saja mereka berakal, ibadah mereka hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah mereka menuhankan, diesakan Allah, hanya Dia yang dituhankan, hanya Dia yang diagungkan, dicintai, dimuliakan, disucikan, tidak disekutukan dengan yang lain. Tapi kemudian mereka menyimpang, ya'dilun, dia samakan dengan selain Allah. Yang padahal yang dia samakan ini selain Allah, wala bisa menciptakan seekor lalat sekalipun. Jangankan langit bumi, lalat pun gak mampu mereka ciptakan. Kalaupun disuruh kumpul semua, walau ijtama'u lah, kata Allah. Suruh kumpul semua, galang kekuatan dari seluruh yang dituhankan selain Allah. Suruh kumpul, suruh bikin kekuatan bersama, nyiptakan seekor lalat kalau bisa. Gak perlu sapi yang terlalu besar, apalagi bumi, langit, lalat. Gak bisa. Bagaimana dituhankan? Dengan hak apa mereka pantas disembah selain Allah? Padahal malam, siang hanya Allah yang ciptakan. Langit, bumi hanya Allah yang ciptakan. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran mencela musyrikin dan yang kufur kepadanya. Maka ayat ini mihnah, merupakan ujian besar bagi Muslim kalau mereka akui Allah yang mereka cintai hanya Allah. Tuntutannya mereka harus tunduk, mentaati dan mengamalkan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Ali Imran Allah sebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kalau kalian cinta kepada Allah benar-benar, ikuti aku, pasti Allah akan cintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Maka ini bukti dari cinta, sekaligus buah daripada cinta. Bukti daripada cinta adalah ittiba'ur rasul, mengikuti ajaran Rasulnya. Fattabi'uni, ikuti aku, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah SWT. Buktikan. Karena kalau sekedar pengakuan gampang, semua orang bisa. Tapi bukti di sini akan berguguran. Dan ma'ruf bait syair yang sering disebut dalam makna ini, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Dulu kan banyak penyair, orang-orang Arab menyair awam dan jauh dari istiqomah kebanyakannya, masing-masing mengaku kalau dia yang paling cinta kepada Laila. Laila yang digila-gilain oleh para penyair ini, perempuan di zaman itu disebutkan cantik dan seterusnya. Masing-masing, oh Laila hanya milikku, Laila hanya cinta padaku, enggak ada di hati Laila kecuali aku. Masing-masing aku begitu. Penyair yang ini bilang begitu, penyair yang sono bilang sama, masing-masing Laila, Laila, Laila. Tapi ketika dikonfirmasi, tidak satu pun yang dibenarkan oleh Laila. Laila enggak mengakui cinta mereka semua. Hampa, pengakuan kosong, enggak terbukti. Maka bukti cinta kepada Allah harus dibuktikan. Fattabi'uni, ikuti aku. Sejauh mana orang itu mengikuti, mentaati dan mengamalkan ajaran Rasulnya. Dia beragama, beribadah dengan tuntunan Rasulnya. Dia tidak akan mau amalkan apa yang tidak dia dapati contoh ajaran dari Rasulnya. Bukti cintanya kepada Allah. Buahnya dari cinta ini adalah Allah akan cintai kalian. Yuhibbukumullah. Dan itu tujuan hidup. Tujuan hidup. Bagaimana kamu dicintai oleh Allah. Kalau makhluk manusia ini yang cinta kepada Allah, ya semua ngaku, bahkan Yahudi dan Nasrani pun mengaku, nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami ini anak-anak Allah, anak emas kecintaan Allah. Pengakuan apa sulitnya? Tapi seperti ulama salaf katakan, innamasya'nu kullasya'ni kaifatuhab. Segala-galanya yang terpenting bagaimana kamu dicintai oleh Allah. Dan ayat menunjukkan agar dicintai Allah, buktikan cintamu dengan mentaati dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Di Al-Ma'idah, wahai orang-orang yang beriman, jika ada yang murtad wal'iyadzubillah dari kalian, dari agamanya murtad, akan Allah datangkan orang-orang yang Allah cinta mereka, mereka pun cinta kepada Allah, mereka merendah kepada mukminin. Mereka mulia di atas orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan siapapun yang mencela mereka. Fadzakara lahum arba'a alamat. Maka di ayat ini Allah sebutkan tentang mereka yang mencintai Allah. Ini juga tanda. Tinggal masing-masing introspeksi diri, apa ada tanda-tanda ini padanya. Nas'alullah taufik. Yang pertama, annahum adhillah 'alal mu'minin. Mereka itu merendah kepada mu'minin. Ya'ni ma'nahu qila ariqqa ruhama musyfikin alaihim, atifina alaihim. Artinya kepada sesama mukmin mereka itu lembut sekali, rahmat, sayang, iba dan perhatian yang sangat, solidaritas, atifah kepada saudara-saudaranya sesama mukmin. Maka ini makna yang Allah sebutkan di ayat lain terkait kedua orang tua. Wakhfid lahuma janahat dhulli minar rahmah. Makna ini, tundukkan sayap kerendahan kepada keduanya dari rahmatmu kepada mereka. Maka bukan berarti merendah itu menghinakan diri kepada mukminin, tetapi mereka itu lunak dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, berhubungan sehari-hari dengan mukminin, lunak, gampangan memaafkan, makna-makna itu rahmat, karena rahmatnya tahu saudaranya membutuhkan, dia bantu. Saudaranya ada kekurangan, dia tutupi, karena lunaknya. Atau makna yang kedua, adzillah, dari kalimat dabatun dzalul, binatang yang jinak, dzalul. Yang dimaukan adalah makna tawadhu'nya mukmin yang satu kepada yang lain. Layaknya binatang jinak, kamu kalau deket enggak ada yang kamu takuti. Kuda jinak misalnya, kamu elus-elus, kamu di dekatnya, bahkan kamu tunggangi. Atau sapi misalnya, kamu tunggangi, kamu tenang, enggak ada yang kamu takuti. Tapi kalau sudah liar, enggak ada jinaknya, orang takut mendekat. Nanti ditendang sentik pakai kakinya, nanti ditanduk, nanti di ini. Kejahatannya ditakuti ketika liar, tidak jinak. Maka ini yang dimaksud makna kedua, adzillah. Yani mereka jinak kepada sesamanya mukmin, tawadhu dalam artian tidak menganggap dirinya lebih baik dari saudaranya. Maka otomatis tidak memandang sebelah mata kepada saudaranya. Tidak menganggap yang selain dirinya itu dilecehkan, direndahkan, nah, di bawah anak, enggak ada apa-apanya dibanding aku. Bukan itu sifat mukmin, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah cintai. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, atas makna ini. Hamba-hamba Rahman itu mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan hauna, tawadhu. A'izzatin 'alal kafirin. Sebelum itu, makna adzillah 'alal mu'minin, kata Imam Atha rahimahullahu taala, fa huwa kal walad liwalidih wal 'abd li sayyidih, seperti layaknya anak kepada orang tuanya, atau layaknya budak kepada tuannya. Bagaimana? kamu akan mendapati, ya karena rahmat dan hormatnya, memuliakan, mencintai, si anak tunduk di depan bapaknya. Ya bi, ya pak, nggih, bahasanya pun diatur, ya kan. Kalau di Jawa ada sampai kromo inggilnya, bicara kepada orang tua harus sopan. Atau kalau itu budak kepada tuannya, gak berani ngelihat wajahnya, begitu tunduknya, begitu memuliakannya. Seperti itu adzillah kepada sesama mukmin. Kata Atha, mana rahmat tadi dan tawadhu. Wa 'alal kafirin kal asadi 'ala farisati syidda' 'alal kufar. Tetapi kepada kufar, mereka itu keras, mulia, layaknya seekor singa kepada buruannya. Kamu kalau ngelihat singa dalam keadaan di depannya ada kambing atau apa, rusa misalnya, kayak apa? Apa akan ada kejinakan di antara keduanya? Kemudian dekat, berdekatan, lus-lusan, kemudian dimainkan kepalanya, begitu dibuat mainan, akrab. Ya enggak mungkin. Yang ada akan dikejar itu rusa, diterkam, dimakan oleh singa ini. Seperti itu mukmin kepada kufar. Allah yang mensifati mereka. Tanda orang-orang yang dicintai Allah dan yang cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, baik dengan jiwa raga, tangan, lisan, dan hartanya. Dan ini juga bukti kecintaannya. Dia korbankan segalanya demi yang ia cintai. Yang keempat tandanya, wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut celaan orang yang mencela, karena setiap orang yang mengaku cinta tapi masih takut dicela, kalau dia lakukan sesuatu demi keridhaan dan kecintaan yang ia cintai, maka ketahuan cintanya palsu. Orang rela kalau bahkan di antara manusia, karena cintanya, orang ini berani melakukan segala sesuatu. Dia gak akan malu. Mau dicela orang bagaimana, mau dikatain apa, asal kekasihnya senang, puas, dia rela berbuat apapun. Itu bahkan mereka lakukan kepada sesama manusia. Maka orang yang masih takut dicela karena kecintaannya kepada Allah, ya dipertanyakan kecintaannya. Ngaku cinta kepada Allah, tapi kalau dia dihadapkan kepada perintah syariat, dia harus amalkan ini, aduh nanti dicela orang, maka dia gak berani, dia tinggalkan, absen dulu saya. Dia mengaku cinta kepada Allah, tapi ketika dihadapkan syariat melarang kamu untuk melakukan ini. Konsekuensinya, kalau dia tinggalkan ini larangan syariat, dia akan dicela, dikecam orang. Apa kamu, orang ini begini, begitu. Ada saja celaan. Maka dia, waduh ini urusannya orang banyak ini, nanti dicela, dikata-katai begini, begitu. Akhirnya tetap dia langgar itu larangan demi menjaga mulut orang supaya enggak dicela. Maka cintanya dipertanyakan. Bagaimana kamu ngaku cinta sementara kamu enggak mau berkorban kepada yang kamu cintai? Makanya Allah sebutkan sifat keempat bagi orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah: tidak takut celaan siapapun yang mencela dirinya selama dia menjalankan ketaatannya kepada Allah. Saat dia mengamalkan dan mentaati Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia enggak peduli mau dicela siapapun, karena dia lakukan ini agar diridhoi oleh Allah yang dia cintai. Mau sak dunia mencela dia, dia enggak peduli. Itu tanda bukti kebenaran dan kejujuran cinta. Makanya ulama sebutkan ini ujian pada setiap mukmin, untuk orang muhasabah, berintrospeksi diri, tanda-tanda itu ada tidak pada dirinya. Adillah alal mukminin, rendah hati, tawadhu, lunak, jinak kepada mukmin. Kepada kufar mereka keras. Mereka berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan lisannya, dengan tangannya. Dan mereka tidak takut, tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Wala yakhafuna laumatalaim. Maka itu orang-orang yang Allah janjikan sebagai pengganti dari orang-orang yang murtad dari agama Allah. Artinya diancam oleh Allah, karena Allah enggak butuh, sedikitpun tidak membutuhkan ketaatan kalian. Allah enggak butuh keimanan kalian. Tapi kalau kalian beriman, taat, beribadah, Allah balas dengan yang jauh lebih baik dari yang kalian lakukan. Namun jika kalian berpaling dan murtad dari agamanya, Allah murka dan Allah akan datangkan kaum yang mencintainya. Tadi empat sifat mereka. Wattaufiq biyadillah. Taufiq Allah yang berikan. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wan Nihayah menyebutkan, di suatu hari saat duduk bersama sahabat, Rasulullah SAW menyampaikan, ada di antara kalian yang kelak dia ada di neraka, di azab. Salah satu dari kalian. Ketakutan para sahabat mendengar ini. siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Satu demi satu meninggal wafat. Yang ada di majelis tadi, sahabat fulan meninggal di peperangan itu, fulan terbunuh di situ, fulan. Wafat, mati. Setelah Rasulullah wafat tentunya, sampai tinggal berdua, hanya dua orang yang tersisa di majelis itu. Satu, Abu Hurairah. Dua, Rijal ibnu Anfawah. Sementara semenjak bertemu dengan Rasulullah SAW, Rijal ibnu Anfawah dikenal ahli ibadah, taat, soleh, ahli Quran, masya Allah sudah. Sehingga Abu Hurairah ketar-ketir. Siapa yang tertinggal, hanya aku dan Rijal? Siapa yang Rasul maksud dari kami berdua? Sementara Rijal terus dalam ketaatannya, dalam ibadahnya, dalam sampai terjadi fitnah kemurtatan di Yamamah, Yaman, Musailam al-Kadzab. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengutus Rijal ibnu Anfawah bersama beberapa pasukan untuk memerangi Musailamah. Sesampainya di sana, ketemu dengan Musailamah, terjadi perdebatan, terjadi ini itu, dirayu dan dirayu terus oleh Musailamah. Janji Musailamah kepadanya, kalau kamu bersamaku, mendukung aku dalam kenabian ini, kalau aku berhasil nanti, setengah dari segala yang aku miliki kekuasaan untukmu, harta dan lain sebagainya. Terfitnah Rijal ibn Anfawah dengan rayuan dan tawaran Musailamah, maka dia ikuti Musailamah. Sampai kemudian diperintah oleh Musailamah, kamu keluar ke sana, ke umat, sampaikan bahwa aku ini bersyarikat dengan Muhammad SAW. Yani Jibril sebagaimana turun kepada Muhammad, juga turun kepada Musailamah menyampaikan wahyu. Sebagaimana Rasul dijadikan Nabi, Musailamah pun dijadikan Nabi. Maka Rijal keluar, khutbah di sana sini, ceramah di sana sini, menyampaikan itu. Fitnah, kata Ibnu Katsir, fitnahnya Rijal ibnu Anfawah jauh lebih dahsyat dari fitnahnya Musailamah. Karena Musailamah orang gak kenal, siapa Musailamah ini, orang kemarin sore. Tapi Rijal ibnu Anfawah dikenal ahli ibadah, orang yang taat, orang yang soleh, dan sahabat Nabi, orang kenalnya. Ternyata murtad, na'udzubillah. Sampai ikut bersamanya lebih dari 400 ribu orang. Terfitnah dengan omongan Rijal ibn Anfawah. Walhasil, sampai Abu Bakar kirim pasukan kedua untuk memerangi mereka semua. Diperangi, terjadilah perang besar. Di dalam sejarah tercatat belum pernah terjadi peperangan sedahsyat itu. Banyak yang berkorban meninggal, tentunya dari kedua belah pihak. Di pasukan Abu Bakar, Wahsyi ibnu Harb, pembunuh siapa? Hamzah, paman Rasul SAW. Wahsyi Islam sebelum Rasul wafat, nyatakan keislamannya, syahadat. Cuman Rasul sudah kecewa berat dengan Wahsyi. Hamzah sangat dicintai oleh Rasulullah. Maka kata Rasulullah, aku tidak ingin melihatmu. Ini jangan di Madinah. Kamu Islam ya alhamdulillah, kamu beriman alhamdulillah, tapi jangan di hadapanku. Maka Wahsyi menerima, dia tinggal di luar Madinah, jauh di pedalaman sana, sampai Rasul wafat. Dan tetap dia dalam keimanannya, sampai Abu Bakar naik, tetap dia, bahkan ikut pasukan Abu Bakar, ikut perang. Kata Wahsyi, dia berjanji, bertekad dalam dirinya, aku telah mengecewakan Rasulullah SAW, aku bunuh orang yang paling beliau cintai, maka sebagai tebusannya, sebagai bayarannya, aku harus membunuh orang yang paling beliau benci, Musailamah al-Kadzdzab. Maka dia cari, dia kejar Musailamah, singkat cerita sampai dia bunuh Musailamah al-Kadzdzab. Maka Wahsy dikenal dalam sejarah pembunuh orang yang paling dicintai Rasul, dia pula sebagai bentuk tobatnya pembunuh orang yang paling dibenci Rasulullah SAW, Musailamah. Terbunuh di peperangan itu juga Rijal Ibnu Anfawah dalam kemurtatannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Terdengar oleh Abu Hurairah bahwa Rijal Ibnu Anfawah mati terbunuh dalam keadaan murtad. Langsung sujud syukur Abu Hurairah, tersungkur jatuh sujud bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ini bukan dirinya yang Rasul maksud. Manusia tidak ada yang tahu seperti apa akhirnya. Wal amal bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirannya. Wahsy yang dulunya seperti itu, pada akhirnya dia menjadi orang saleh, berjasa besar kepada Islam dan muslimin. Rijal Ibnu Anfawah dulunya ahli ibadah, taat, saleh, pada akhirnya mati murtad bersama Musailamah. Maka jangan kamu bangga, jangan kamu percaya diri dengan kemampuanmu, dengan segala yang kamu miliki sekarang, tapi bergantunglah kepada Allah, berdoalah selalu kepada Allah, diberi istiqamah dan taufik sampai kematian menjemput. Hanya Allah yang berkuasa untuk itu. Bukan kekuasaan kita, bukan kemampuan kita, bukan kecerdasan kita, bukan keilmuan kita, bukan kekayaan kita, bukan apa-apa kita. Allah yang tentukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.